Di dalam mataku ada kamu, kamu yang ku sayang. Sungguh jauh dengan video call kita bertemu, bercanda lepaskan rindu. Digi